البيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan turun kepada mereka rahmat, sakinah, ya, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Di sini merupakan berita gembira bagi kita semuanya yang bersemangat dalam menuntut ilmu, yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mempelajari ini. Karena siapa di antara kita? Siapa kita sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kita di sisi para malaikatnya yang mulia? Ayolah Allah wa ayyatul ahwah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam yang berbarakah ini insyaallah ta'ala adalah mengenal atau memahami kaidah-kaidah fikih. Mengenal kaidah-kaidah di dalam fikih. Kita pilih tema pembahasan ini adalah sebagai dasar atau pembuka dalam memahami fikih Islami. Yang ini merupakan salah satu ilmu yang sangat penting yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Sebelum kita masuk kepada beberapa kaidah, terlebih dahulu kita lebih mengenal, ya, apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih diambil dari dua kata, kaidah dan fikih. Kaidah secara bahasa artinya pondasi atau landasan, asas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait. Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah tatkala Ibrahim mengangkat qawa'id. Apa qawa'id? Pondasi-pondasi Ka'bah. Sini kata qawa'id digunakan untuk pondasi, pondasi rumah, pondasi Ka'bah. Karena pondasi ada dua macam. Ada pondasi yang bersifat isti, yang bersifat kelihatan, nampak. Seperti pondasi rumah, ya kan? Ini adalah pondasi yang isti, yang nampak, bisa kelihatan dengan mata, panca indera. Yang kedua, pondasi yang bersifat maknawi, tidak kelihatan. Seperti misalkan pondasi Islam, pondasi iman, tidak kelihatan, tapi itu pondasi. Baik, ini kata yang pertama, yaitu qa'idah. Ada pun yang kedua, fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Yufaqihhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihhu. Artinya apa? Allah akan memahamkannya dalam masalah agama. Berarti fikih secara bahasa artinya pemahaman. Setelah kita mengetahui kosakata dari dua kata ini, yaitu kaidah dan fikih, sekarang apa definisi kaidah fikih? Kaidah fikih. Kaidah fikih didefinisikan oleh para ulama, hukumun kulliyun fikhiyun yantabiqu ala juz'iyatin adidatin fi abwabin mukhtalifah. Kaidah fikih adalah suatu hukum yang menyeluruh. Suatu hukum yang menyeluruh yang menghimpun permasalahan-permasalahan yang banyak dalam fikih. Permasalahan-permasalahan yang menghimpun permasalahan-permasalahan yang banyak dalam fikih. Ini adalah definisi qawaid-qawaid fikih. Qaidah-qaidah fikih. Saya ulang. Ya, hukmun kulliyun fikhiyun yantabiqu ala juz'iyatin adidah fi abwabin mukhtalifah. Kaidah fikih adalah hukum yang menyeluruh, yang menghimpun permasalahan-permasalahan yang banyak dalam fikih. Hukum yakni menetapkan sesuatu atau meniadakannya. Tatkala saya mengatakan qama Zaidun, ya, telah berdiri Zaid, berarti kita menetapkan berdiri untuk si Zaid. Ini namanya hukum, itu menetapkan. Tatkala saya mengatakan ya Zaidun laisa biqa'im, Zaid tidak berdiri, berarti saya meniadakan berdiri dari Zaid. Jadi menetapkan sesuatu atau meniadakan itu artinya suatu hukum. Hukmun kulliyun, hukum yang menyeluruh. Yang namanya kaidah itu seperti rumus. Baik rumus matematika, seperti rumus matematika atau fisika. Ya, kalau kita di pelajaran umum ada rumus matematika atau rumus fisika untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang banyak yang hidup. Demikian juga dalam fikih, ada yang namanya kaidah-kaidah yang menyeluruh untuk permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak. Permasalahan fikih itu banyak sekali, mulai dari bab thaharah sampai ya akhir kitab fikih banyak sekali. Mulai dari ibadah sampai dalam masalah muamalah, masalah pernikahan, masalah jual beli, ya, dan banyak permasalahan dalam fikih. Nah, untuk mengetahui satu permasalahan kita mempelajarinya sungguh sangat sulit. Maka diperlukan bagi kita untuk memiliki kaidah-kaidah, fondasi-fondasi, rumus-rumus, sehingga kita bisa menentukan hukum pada setiap permasalahan dengan kaidah-kaidah tadi. Ala juz'iyatin adilatin fi abwabin mukhtalifah, pada permasalahan-permasalahan fikih yang sangat banyak sekali. Nah, permasalahan fikih itu banyak sekali, mulai dari masalah ibadah, masalah muamalah. Yang ini ayol ikhwah membutuhkan bagi kita waktu yang lama untuk mempelajarinya. Ya. Kita ini kan sudah banyak waktu kita habis untuk pelajaran-pelajaran umum. Maka sungguh, sekarang ini saatnya bagi kita untuk ngejar target ketinggalan kita untuk mempelajari ilmu agama. Nah, mungkin kalau kita mulai dari awal lagi sangat sulit. Mempelajari setiap permasalahan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Pagi tadi sudah saya jelaskan bahwa termasuk ya, adab dalam menuntut ilmu membutuhkan waktu yang lama. Imam Ahmad rahimahullah belajar masalah haid 9 tahun baru memahami. Ya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita untuk mengejar target dan ketinggalan kita agar lebih praktis, maka ya, kenalilah kaidah-kaidah fikih. Ya, kenalilah kaidah-kaidah fikih. Karena mempelajari kaidah-kaidah fikih banyak faedah. Banyak sekali faedahnya. Dan ini saya sampaikan agar kita semangat dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih. Al-Imam Al-Futuhi dalam Mukhtasar At-Tahrir mengatakan, "Yambaghi li thalibil ilmi an ya'rifa mahiyatal ilmi wa ghayatahu." Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui ya, tujuan suatu bidang ilmu. Yakni, tatkala kita misalkan belajar tauhid, kita hendaknya mengetahui apa sih faedahnya kalau saya belajar tauhid. Kalau kita belajar tafsir atau hadis atau fikih atau mustalah hadis atau usul fikih atau bahasa Arab atau yang lainnya, hendaknya bagi kita untuk mengetahui apa sih tujuannya, apa buah yang saya yang akan saya dapatkan ketika saya mempelajari ilmu tersebut. Untuk apa? Agar kita bersemangat dan tidak menyia-nyiakan waktu terbuang sia-sia begitu saja. Adapun faedah-faedah atau manfaat-manfaat mempelajari faedah-faedah ini sangat banyak sekali. Yang pertama, tajma'u mansural masail wa tuqarribul mutabai. Mempelajari kaidah-kaidah fikih praktis, maka pelajarilah kaidah-kaidah fikih. Insya Allah akan mudah bagi kita. ya. Kalau kita mempelajari, seperti kalau kita belajar matematika atau fisika, kalau kita sudah tahu rumusnya, maka setiap pertanyaan ya akan mudah bagi kita. Ya, kalau sudah kenal pondasinya, sudah kenal kuncinya, sudah ada. Ya. Baik, maka suatu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu adalah dia menyibukkan diri untuk mengumpulkan masalah-masalah, mempelajari permasalahan-permasalahan secara detail, tapi dia tidak membangun ilmunya di atas pondasi. Itu termasuk kesalahan. Dia membuang-buang waktu tanpa pondasi yang kokoh. Syekh Mas'ud bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala pernah menyebutkan hal ini dalam jawabannya. يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل. Hendaknya bagi manusia untuk memiliki pondasi-pondasi, ya, memiliki kaidah-kaidah, kunci-kunci, sehingga setiap permasalahan hukum dia kembalikan kepada kaidah-kaidah tadi, agar dia bisa berbicara di atas ilmu dan keadilan, ya, ilmu dan keadilan. Namun ayuh alaihwa, mempelajari fikih butuh waktu yang panjang. Sekali lagi, menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Dan perlu kita di dalam mempelajari ilmu itu bertahap. Makanya perlu pondasi terlebih dahulu, kemudian berikutnya, ya. Ibarat kalau kita membangun rumah, kalau kita gak pakai pondasi, ambruk rumahnya, bisa-bisa malah menjadi kuburan bagi kita, ya kan? Maka hendaknya kita membangun rumah kita di atas pondasi. Demikian juga ilmu kita, hendaknya kita bangun di atas kaidah-kaidah, ya, bertahap. Ya, ilmu itu seperti diibaratkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala seperti anak kecil, ya. Anak kecil bayi, masa kalau masih bayi langsung makan lontong, bakso, kan enggak, ya? Ya, bertahap. Demikian juga dalam menuntut ilmu, kita bertahap. Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Mudawatun Nufus mengatakan bahwa ilmu itu seperti obat. Ilmu itu seperti obat. Artinya, kalau seorang mempelajari ilmu sebelum waktunya, seperti obat kalau kebanyakan dosis. Mental, bisa-bisa dia masuk rumah sakit. Orang kalau misalkan minum obat ketinggian dosisnya, mampus dia. Demikian juga seorang thalibul ilm, dia belum punya kaidah-kaidah dasar belum, tapi dia sudah pelajarannya sudah sangat tinggi. Ya. Ini akan merugikan dia sendiri. Para ulama mengatakan, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan." Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus juga. Jadi, menuntut ilmu butuh tahapan. Bagaimana caranya agar kuat? Pondasi terlebih dahulu, ya, pondasi terlebih dahulu, kaidah-kaidah terlebih dahulu. Yang ini insya Allah, barang siapa yang membangun ilmunya di atas pondasi-pondasi, maka insya Allah akan berbarokah. Sekalipun kelihatannya agak lama, ya, membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, Di antara faedah dalam mempelajari kaidah fikih adalah mengikat hukum-hukum fikih dengan rahasia-rahasia syariat. Ya. Syariat Islam adalah syariat yang sangat agung. Di dalamnya terdapat rahasia-rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Rahasia-rahasia tersebut ya dapat diketahui apabila kita mempelajari kaidah-kaidah fikih. Terutama misalkan dalam Islam menekankan ada yang namanya adzaruriyatul hams. 5 permasalahan yang sangat ditekankan dalam Islam. Yaitu pertama, Islam menjaga agama. Kedua, Islam menjaga harta. Ketiga, Islam menjaga akal. Ya, keempat, Islam menjaga jiwa. Yang kelima, Islam menjaga nasab. Ya, 5 permasalahan yang sangat diperhatikan dalam Islam dan agama-agama yang lainnya. Ya, kalau kita mengetahui rahasia-rahasia syariat seperti ini, maka hal itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, termasuk faedah dan manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih adalah memudahkan bagi kita untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan kontemporer, masalah-masalah modern yang tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa permasalahan ini terus berkembang, ya, permasalahan-permasalahan pada manusia terus berkembang. Ya, dulu beberapa permasalahan tersebut tidak ada pada zaman Nabi, ada pada zaman kita sekarang. Terutama dalam masalah perekonomian, bisnis. Terutama dalam masalah kesehatan. Ya, 2 bidang yang sangat memiliki perkembangan yang sangat pesat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dan menentukan hukum permasalahan-permasalahan modern tersebut? Hal itu bisa diketahui dengan mempelajari kaidah fikih. Islam sempurna bukan dengan menjelaskan satu permasalahan, tapi Islam itu sempurna dengan memberikan kaidah-kaidah. Jangan mengira Islam katanya sempurna. Tapi mana penjelasan misalkan tentang rokok, misalkan. Rokok enggak ada pada zaman Nabi, enggak ada dalilnya. Ad-dukhanu haram, misalkan. Rokok itu haram, enggak ada kan? Enggak ada. Tapi Islam sempurna dengan memberikan kaidah-kaidah yang ini akan dapat diketahui dengan perkembangan zaman. Ya, misalkan dalam Islam, dalam kaidah fikih, salah satu diantaranya adalah la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan telah terbukti dalam riset kedokteran bahwa rokok adalah membahayakan, berarti masuk dalam kaidah ini. Jadi Islam itu sempurna bukan berarti apa? Membahas satu permasalahan, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Kita yakin bahwa Islam ini telah sempurna. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Kasfi Subhat. Dia menceritakan ada salah seorang ulama pernah di restoran. Lalu datang kepadanya seorang Nasrani. Ya, mengatakan, mengejek Islam dan mengejek Al-Qur'an. Orang Nasrani tadi mengatakan, katanya Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Sekarang tolong sampaikan kepada saya, jelaskan kepada saya mana penjelasan dalam Al-Qur'an tentang cara pembuatan roti ini. Ada enggak cara pembuatannya? Katanya Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai. Menjelaskan segala sesuatu. Ada enggak penjelasannya dalam Al-Qur'an tentang cara pembuatan roti ini? Akhirnya sang alim, apa yang dia lakukan? Panggil tukang restorannya, tukang bagian masaknya. Nah, panggil. Gimana cara bikin roti ini? Oh, dijelaskan gini. Setelah selesai, sang alim mengatakan, "Itulah penjelasannya dalam Al-Qur'an." Orang Nasrani tadi tak kaget. Loh kok bisa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengerti apabila kamu tidak mengerti. Nah, yang mengerti tentang masalah ini dia. Nah. Jadi ayyul ihwa, masalah-masalah modern banyak. Masalah-masalah kontemporer banyak, dan ini bisa diketahui apabila kita mempelajari kaidah-kaidahnya. Oleh karenanya, hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk memiliki kekuatan dalam kaidah-kaidah fikih, sehingga kita bisa menghukumi status hukum setiap permasalahan kontemporer. Ya. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid dalam bab jual beli dalam masalah pergadaian. Dia mengatakan, menyinggung masalah pergadaian, lalu dia mengatakan, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu ya, seperti pembuat sepatu, jangan menjadi seperti penjual sepatu. Jadilah dirimu seperti pembuat sepatu, jangan menjadi penjual sepatu. Apa maksudnya? Ya nih, penjual sepatu, kalau ada orang yang datang nyari, Pak, ada nomor sepatu nomor 40? Oh, enggak ada. Nih, cari yang lain. Kan gitu, kalau penjual sepatu. Tapi, kalau pembuat sepatu, Mas, ada nomor 40? Oh, enggak ada. Tapi besok datang saya buatkan untuk kamu. Kan gitu, saya akan buatkan untuk kamu. Nomor berapa? Nomor 42, gampang, besok datang ke sini, saya akan buatkan. Demikian hendaknya bagi kita. Yakni, kalau hal-hal yang itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, hendaknya bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah, ya, sehingga kita dapat memberikan, menjelaskan status hukum yang tidak ada dalilnya secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dengan mempelajari kaidah-kaidah. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah-kaidah dalam fikih. Tentunya mempelajari kaidah fikih membutuhkan waktu yang panjang, sebagaimana menuntut ilmu membutuhkan waktu yang panjang. Maka tidak mungkin bagi saya untuk menyampaikan dalam waktu yang singkat ini semua permasalahan kaidah-kaidah fikih. Maka apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah memilih 5 kaidah fikih yang disebut oleh para ulama dengan Al-Qawaid Al-Khamsatul Kubra, kaidah-kaidah yang 5 yang besar. Karena kaidah fikih dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih yang sangat besar, yang sering terjadi, yang sangat dibutuhkan, yaitu 5 kaidah yang disebut dengan Al-Qawaid Al-Khamsah Al-Kubra, 5 kaidah yang sangat agung, yang sangat besar. Yaitu 5 kaidah tersebut, yang pertama, Al-Umuru Bimaqasidiha, setiap perkara itu berdasarkan tujuannya, berdasarkan niatnya. Atau dengan kata lain, dengan kaidah yang lain yang lebih bagus, Innamal A'malu Binniyat, semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, Al-yakinu la yazulu bisyak, yakin, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Yani tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah yang ketiga, Al-masyakkatu tajlibut taisir, kesulitan itu membawa kemudahan, kesulitan membawa kepada kemudahan. Kaidah yang keempat, Al-adatu muhakkamah, adat bisa menjadi hukum penentu. Adat istiadat bisa menjadi penentu. Dan kaidah yang 5 adalah la dhararo wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini 5 kaidah yang sangat besar, yang sangat agung, yang insya Allah akan kita bahas pada malam ini. Ini yang kita pilih. Adapun yang kedua, yaitu kaidah-kaidah yang sering muncul dalam fikih, tapi tidak sesering yang pertama. Jadi derajatnya lebih rendah dari yang nomor pertama. Seperti kaidah misalkan al-mashghulu la yushghal. Orang yang sibuk tidak boleh lagi ditambah kesibukannya. Ya, kaidah al-mashghul la yushghal. Seperti misalkan orang yang dia salat itu sudah sibuk. Ya, inna fis salati lasyughla. Sebenarnya dalam salat itu terdapat kesibukan. Ya, makanya orang yang salat apakah dia menjawab adzan? Antum misalkan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid. Di tengah-tengah sholat, antum mendengarkan adzan. Perlu jawab atau tidak? Tidak perlu, karena antum sudah sibuk dengan sholat. Al-mashghulu la yushghal. Orang yang sibuk, jangan ditambah kesibukan lagi. Ya? Nah, demikian juga kaidah misalkan tentang qur'ah. Tentang qur'ah, undian. Tatkala misalkan terjadi persengketaan yang sama-sama memiliki hak, maka di sana diperbolehkan untuk qur'ah, undian, diundi. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Dan ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bolehnya. Maka ini juga diperbolehkan. Yang ketiga, kaidah-kaidah yang jarang muncul. Yang itu khusus dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Yang biasa disebut oleh para ulama dengan dhawabit. Ya, dhawabit. Misalkan dalam masalah salat, khusus dalam masalah salat ada kaidah man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu. Orang yang sah salatnya maka sah menjadi imam. Ya, kalau kita tahu dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih ada sebagian pendapat-pendapat yang aneh. Misalkan anak zina enggak boleh jadi imam. Polisi enggak boleh jadi imam. Ya? Ya, ada pendapat-pendapat seperti itu. Kita katakan ini enggak benar. Qaidah man shahhat salatuhu shahhat imamatu. Kalau dia salatnya sah ya untuk sendirinya, maka mengimami orang lain juga sah. Itu kaidahnya. Atau misalkan qaidah dalam masalah mahar pernikahan. Ma jaza bai'uhu jaza mahruh. Ya? Setiap barang yang bisa diperjualbelikan maka sah untuk dijadikan mahar. Ya, ada orang maharnya apa? KTP. Enggak boleh. Kenapa? KTP enggak boleh, enggak bisa diperjualbelikan. Nah, jadi yang bisa diperjualbelikan sah menjadi mahar. Demikian juga dalam masalah rohan. Ya, masalah pergadaian. Kaidah yang sama. Ma jaza bai'uhu jaza rohnu. Setiap yang boleh dijual maka boleh digadaikan. Maka enggak boleh menggadaikan KTP. Ya, karena KTP enggak bisa dijual. Ya. Nah. Baik. Kita masuk kepada karena kaidah banyak, kita pilih yang nomor satu saja yang sering terjadi. Dengan harapan apabila kita mengetahui 5 kaidah ini, insyaallah akan kita ketahui banyak permasalahan-permasalahan dalam fikih. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan saya lebih memilih innamal a'malu binniyat. Sekalipun yang populer dalam kitab-kitab kaidah fikih itu yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Tapi kita pilih innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat merupakan lafaz yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun suatu lafaz yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu lebih fasih, lebih utama untuk diketebankan daripada yang lainnya. Oleh karenanya, dalam kitab-kitab faraid, warisan, para ulama lebih memilih idza halaka halik. Ya, yang secara literlek ya, bahasa kalau kita artikan kasar, apabila binasa orang ya, mereka lebih memilih kata itu daripada idza tuwfiya ahad misalkan wafat, kan sekilas lebih halus kan gitu. Tapi para ulama faraid, ulama ahli waris lebih memilih kata yang pertama sekalipun agak kasar kesannya. Kenapa? Karena itu adalah lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an. wa in imruun halaka walahu ahun aw uht, dalam surat An-Nisa menggunakan lafaz halaka. Ya, oleh karenanya mereka lebih mengedepankan lafaz itu. Demikian juga dalam hadis ini, kita lebih mengedepankan lafaz innamal a'malu binniyat daripada al-umuru bimaqasidiha. Kenapa? Karena itu adalah lafaz yang dipilih, yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kaidah ini, innamal a'malu binniyat, diambil dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dan sanad hadis ini adalah sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan para ulama selalu mencantumkannya dalam kitab-kitab mereka. Bahkan para ulama ahli hadis mencantumkan hadis ini di awal kitab-kitab hadis mereka. Kita kalau membaca kitab Sahih Bukhari, ya, yang pertama adalah hadis ini. Kalau kita membaca kitab Unbatul Ahkam, maka yang pertama adalah hadis ini. Kalau kita membaca Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi, kita akan temukan dipilih hadis ini. Kenapa? Karena ini adalah permasalahan niat. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, tatalah niat kita terlebih dahulu. Seakan-akan itulah isyarat para ulama ahlul hadis tatkala mereka memilih hadis ini di awal kitab-kitab hadis. Baik, jadi hadis ini ayol ehwa adalah hadis yang sangat agung sekali, karena berkaitan dengan salah satu syarat diterimanya amal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, niat yang baik, dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menggabung hal ini dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi dia untuk beramal saleh. Kapan suatu amalan dikatakan saleh? Kalau dia mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukannya, menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah isyarat tentang ikhlas. Ya. Oleh karenanya menarik sekali apa yang dikatakan Fudail bin Iyad tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, ya, mana yang lebih baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad menafsirkan yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, itu yang paling baik. Perhatikan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsan, yang paling baik, bukan paling banyak. Ya, berarti sederhana tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ya, dan Salam bin Salam pernah mengatakan kepada dirinya, "Ya Salam, nam ala sunnah khairun min antakuma ala al-bid'ah." Wahai Salam, ngomong sama dirinya sendiri, kamu tidur di atas sunnah lebih baik daripada bangun di atas bid'ah. Ya, dan ini salah satu syarat. Syarat yang kedua, dalilnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya hendaknya bagi seorang talibul ilm menghafal dua hadis ini, innamal amalu binniyat, ya, dan man amila amalan, ya, laisa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang tidak hafal dua hadis ini, maka diragukannya ilmunya. Baik. Apa itu niat? Niat adalah al-azmu 'ala syai', keinginan yang kuat dalam hati. Keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan suatu ibadah. Itu namanya niat. Al-azmu 'ala fi'lil ibadat taqarruban lillahi ta'ala wa talaban limardhatih. Keinginan yang kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah niyatul amal. Niat al-amal. Yang ini merupakan pembahasan kita dalam fikih. Yang biasa dibahas dalam fikih itu adalah niyatul amal. Dan niyatul amal memiliki dua faedah. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Contoh, misalkan kalau ada orang mandi, apa yang membedakan mandi yang sekedar adat sama mandi yang ibadah? Niat. Ya, orang mandi ada yang cuma sekedar pengin seger. Ubah. Adat. Boleh-boleh saja. Tapi ada orang mandi, oh, mandi jinabat misalkan, ibadah. Berpahala. Apa yang membedakan antara mandi yang pertama dengan yang kedua? Niat. Dan ini yang biasa dibahas dalam fikih. Tawaf kadang bisa syirik, kadang bisa ibadah. Ya, apa yang membedakan? Niat. Ada orang misalkan keliling masjid ini 7 kali. Apakah kita bisa menghukumnya syirik itu? Enggak. Tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya cari dompetnya yang hilang, maka itu boleh. Ya, tapi kok 7? Ya, pas ketemunya di putaran yang ke-7 misalnya. Maka apa? Boleh. Tergantung kepada niatnya. Tapi kalau niatnya, masya Allah, ini ini masjid keramat ini. Ya. Sejajar dengan Ka'bah yang di Mekah. Ya, barang siapa yang tawaf di masjid ini, maka seperti tawaf di Ka'bah misalkan. Maka ini syirik. Karena tawaf itu khusus di Ka'bah. Waliyatawafu bil baitil atiq. Baik, contoh yang lain. Misalkan seorang mengatakan kepada istrinya, apa? Dik. Ya, sering apa enggak? Atau umi. Atau manggil apa istrinya? Ning. Ning. Neng itu kan mbak ya. Ya. Taib. Apakah itu adalah terlarang ataukah tidak? Tergantung kepada niat. Kalau niatnya adalah menyamakan dia dengan ya, adiknya, atau menyamakan dia dengan ibunya, atau menyamakan dia dengan mbaknya, maka ini dihar, yang diharamkan dalam Islam. Ya. Kamu seperti punggung ibuku. Ini menyamakan. Ini enggak boleh. Dihar. Haram. Karena ini kedustaan. Taip. Tapi kalau tujuannya hanya untuk ya, keakraban. Seperti yang mungkin tujuan kebanyakan di antara kita. Ya, panggil umi. Maksudnya apa? Uminya anak-anak. Kan gitu. Ya. Atau dek. Ya, bukan adiknya beneran. Menyamakan adiknya dengan adiknya beneran. Enggak. Atau tadi mas ini bilang ning misalkan, ya kan? Maksudnya bukan menyamakan istrinya dengan mbaknya beneran, kan gitu? Ya, tapi apa? Ya, sekedar untuk keakraban saja. Maka ini apa namanya hukumnya boleh. Makanya di sini ayo lewa kita harus memahami, ya, memahami dan membedakan. Contoh yang lain misalkan ucapan seseorang, ya, kepada istrinya juga. Wah, ini bahas istri nih. Karena kan rata-rata udah gede ya. 17 tahun ke atas. Taib. Seorang mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumahmu. Cerai atau tidak? Tergantung kepada niatnya. Kalau dia meniatkan itu adalah cerai, maka jatuh cerai. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada salah seorang istrinya. Ya. Ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kepada keluargamu. Dan beliau memaksudkan adalah perceraian, jatuh cerai. Tetapi kalau dia tidak meniatkan itu adalah sebagai perceraian, maka tidak jatuh. Seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik tatkala dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada istrinya, "Pergilah dulu ke rumahmu sampai Allah memberikan keputusan kepada saya." dan beliau tidak memaksudkan untuk perceraian, maka tidak jatuh. Jadi kembalikan kepada apa? Niatnya. Baik. Ini yang pertama, yaitu membedakan antara adat dengan ibadat. Dan perlu kita ketahui ayol ehwa, bahwa masalah-masalah adat, adat kebiasaan, bisa berubah menjadi ibadah dengan niat. Orang makan pada asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita niatkan itu adalah untuk ibadah, maka menjadi berpahala. Orang tidur aslinya boleh-boleh saja, tapi kalau kita niatkan tidur dalam rangka ibadah, maka menjadi berpahala. Oleh karenanya, orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan adat kebiasaannya sebagai ibadah. Dan orang yang merugi adalah orang yang menjadikan ibadahnya sebagai adat istiadat saja. Kok bisa? Iya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan adat kebiasaannya sebagai ibadah. Yakni, dia meniatkan dalam aktivitasnya, makannya, minumnya, tidurnya, dalam rangka ibadah. Dia berpahala. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar. Nabi SAW mengatakan, وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. Seorang suami berhubungan dengan istrinya, sedekah, pahala. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, dia ditambah dapat pahala? Itu enggak disuruh, enggak dikasih pahala aja orang melakukannya. Kan gitu. Apalagi ditambah dikasih pahala lagi. Wah, tambah semangat. Pelajaran nyantai ini ya. Baik. Apa kata Nabi? Ara'aitum idza wada'aha fil haram kana lahu wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seorang menaruh syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Jawabannya berdosa. Kalau seorang zina atau liwat atau yang lainnya, bukankah dia berdosa? Berdosa. Demikian juga orang apabila menempatkan syahwatnya yang halal pada tempat yang halal, maka dia berpahala. Para ulama berdalil dengan hadis ini adalah mereka mengatakan orang yang meniatkan perbuatan-perbuatan adat dalam rangka ibadah, maka berpahala. Ya, hubungan antara suami dengan istri pada asalnya boleh, tapi kalau dia meniatkan tulus untuk ibadah, mensucikan dirinya agar tidak terjerumus dalam yang haram, atau dia meniatkan untuk lahirnya generasi yang unggul, generasi yang saleh dan saleha, maka dia akan menjadi pahala. Ya, maka diperlukan bagi kita ayol ehwah menghadirkan niat dalam aktivitas kita, sehingga semua aktivitas kita adalah berpahala. Ya, repot atau enggak? Sebenarnya mudah. Yang terpenting adalah ingat-ingat. Terkadang lalai, tidak terlintas dalam benak kita. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk membiasakan diri. Yang kedua, faedah yang kedua dari niyatul amal ini adalah membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakan ibadah antara ibadah dengan ibadah yang lain. Yakni kita tahu bahwasanya kewajiban itu ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Orang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, pada waktu subuh. Mungkin dia sholat subuh, mungkin sholat sunnah. Apa yang membedakan? Niat. Sifatnya sama. Mandi juga gitu, sifatnya sama. Apa yang membedakan? Niat. Ya, bahkan terkadang orang sama-sama sholat gitu ya, bersampingan. Yang satu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pinggirnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Niat. Yang satu ikhlas karena Allah, yang satu riya misalkan. Ujub. Ya, maka di sini diperlukan apa? Niat. Dan niat ayolah ikhwah menghadirkan niat ini sekilas gampang tapi sulit. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadd min niyati." Saya tidak bekerja keras untuk memperbaiki sesuatu lebih daripada memperbaiki niat. Yang kedua adalah niyatul ma'mul. Niyatul ma'mul Yang ini biasa disebut dengan ikhlas. Yani untuk siapa kita beramal ini? Untuk siapa kita beribadah ini? Ya. Hendaknya bagi kita untuk memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada dua permasalahan tentang berkaitan dengan niat yang sangat penting juga untuk kita ketahui. Yang kedua, yang pertama, masalah di manakah tempat niat. Para ulama dan para fuqaha telah bersepakat bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Dan mereka berselisih tentang hukum melafadzkannya. Sebagian para ulama membolehkan melafadzkan niat dengan dua alasan. Yang pertama berdasarkan dalil, yang kedua pakai dalil akal. Dalil yang pertama yang mereka gunakan adalah seperti hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala haji maka beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah dijadikan oleh dalil oleh sebagian orang tentang melafadzkan niat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalil akal. Mereka mengatakan berkumpulnya hati dan lisan lebih kuat daripada sekedar di dalam hati saja. Yakni kita hati dikuatkan sama lisan. Sama cuma hati saja. Mana yang lebih kuat? Secara akal, dua lebih kuat. Lisan sama hati. Kan gitu. Dan sebagian para ulama yang lainnya mengatakan melafadzkan niat adalah bid'ah. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Adapun dalil yang pertama, dalil talbiyah, ini bukan dalil tentang melafadzkan niat. Yang pertama, karena talbiyah bukan niat. Talbiyah itu adalah salah satu syiar di antara syiar haji. Bukan niat. Niat itu seperti nawaitu. Nah, niat. Adapun talbiyah itu salah satu syiar. Seperti orang kalau sholat, Allahu Akbar. Apa itu niat? Enggak. Ya. Yeah. Itu bukan niat. Salah satu syiar. Makanya disyariatkan talbiyah sampai ada waktunya. Kalau sampai mau tawaf. Itu bukan niat. Niat itu di awal sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, anggaplah itu adalah niat, maka kita cukupkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memperluas. Cukup pada masalah haji saja. Jangan diperluas masalah salat misalkan, masalah wudu sehingga semua ibadah nawaitu, shauma ghadin, ya, fardhon lillahi taala dan sebagainya. Enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik dalam hadis yang sahih atau dalam hadis yang palsu sekalipun. Ya, enggak ada. Baik, kecuali mau bikin sejak sekarang. Nah, yang kedua, masalah yang kedua adalah masalah hiyal. Ini penting juga berkaitan dengan niat. Apa hiyal itu? Hiyal itu adalah melakukan sesuatu yang haram tapi nampaknya boleh. Ya, melakukan sesuatu yang haram tapi nampaknya boleh. Contoh, di bulan Ramadan orang yang seorang muslim berkewajiban untuk puasa, tidak boleh berbuka sebelum waktunya apabila tanpa udzur. Gitu kan? Ada orang misalkan, waduh lapar ini. Mau makan, enggak boleh juga, haram. Akhirnya dia punya niat, wah. Ya gini aja lah, saya mau safar. Safar orang kan boleh. Ya, musafir udzur, boleh untuk berbuka. Akhirnya dia safar dengan tujuan biar bisa berbuka puasa. Ya, safarnya boleh atau tidak? Haram. Sekalipun nampaknya boleh, tapi kalau dia meniatkan untuk sesuatu yang haram, maka jadinya haram. Ya, maka jadinya haram. Orang misalkan pengantin baru, Ramadan, waduh gimana ini? Ya, baik. Akhirnya udahlah kita safar aja. Kita safar aja. Ya, biar ada udur. Boleh atau tidak? Kalau itu tujuannya, kalau itu niatnya, maka haram. Karena itu khiyal. Dan perlu diketahui, ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat, bahwa orang yang melakukan haram dengan sistem khiyal lebih parah daripada kalau dia terang-terangan dalam khiyal, dalam haram. Karena di dalam melakukan haram dengan sistem khiyal terdapat dua kerusakan. Yang pertama, dia telah melakukan sesuatu yang haram. Yakni, apakah dia dengan niat tersebut, apakah dia berarti bebas dari keharaman? Bebas dari dosa? Enggak. Yang kedua, dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ayyub As-Sihtiyani mengatakan terhadap orang-orang yang melakukan keharaman dengan sistem hayal, beliau mengatakan yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sibyan, falau atal amra ala ma huwa alai lakana al-amru ahwan. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala seperti menipu anak kecil. Ya, seandainya mereka melakukan haram terang-terangan, yakni enggak pakai belok-belok begini, tentu lebih ringan hukumannya. Ya. Baik. Ini kaidah yang pertama. Kita pindah kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Kesulitan itu membawa kemudahan. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting juga. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Di antaranya, di antara dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaik, kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, "Wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam agama ini kesulitan. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadzad-dina yusrun." Sunya agama Islam itu agama yang mudah. Dan para ulama juga telah bersepakat tentang kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, seperti dinukil oleh Asy-Syatibi dan lain-lainnya. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan, "Innal adillata 'ala raf'il haraji 'ala an hadhihi al-ummah balaghat mablaghal qata'i." Dalil-dalil tentang kemudahan syariat Islam ini sampai kepada tingkat yang pasti. Ya. Baik. Kemudahan dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah kemudahan asli. Dan ini kebanyakan syariat Islam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yuridu wa bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Kebanyakan syariat-syariat Islam adalah mudah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadzal dina yusrun. Ya, agama ini mudah. Ya. Yang kedua adalah kemudahan, ya, seperti misalkan contoh yang pertama ya. Salat mudah, cuma 5 kali dalam sehari. Coba bayangkan pertama kali diwajibkan, pertamanya berapa? 50. Dihapus nolnya jadi 5. Ya, mudah. Puasa cuma sebulan dalam setahun. Itu pun untuk kemaslahatan kita sendiri. Yani harus kita yakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita suatu larangan kecuali hal itu mendatangkan madharat bagi kita. Itu harus kita imani dan yakini dalam hati kita. Ya. Yeah. Yang kedua adalah kemudahan yang mendadak. Yani muncul tidak asli. Dan ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan rukhsah. Keringanan. Seperti misalkan asalnya salat itu kan mudah, cuma 5 kali dalam sehari. Tapi orang yang enggak mampu misalkan salat dengan berdiri. ya, karena sakit. Boleh dengan duduk. Orang yang safar boleh mengqasar, boleh menjama. Berarti itu kemudahan yang ditambahkan ketika ada sebab. Ya, ketika ada sebab. Jadi Islam itu asalnya mudah. Ketika ada udzur ditambah lagi kemudahannya. Ya. Pada asalnya sholat itu sudah mudah. Tapi ketika seorang misalkan safar atau sakit, ditambah lagi kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini model yang kedua, yaitu kemudahan yang tarik. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kemudahan itu dengan berbagai cara. Kemudahan dalam syariat itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggugurkan. Contohnya seperti wanita kalau haid digugurkan dari kewajiban sholat. Ya, orang yang nggak mampu haji gugur dari kewajiban haji, digugurkan. Yang kedua dengan mengurangi, seperti qasar yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yang ketiga dengan menggabung jamak, seperti jamak takhir atau jamak takdim ketika ada hajat. Dan perlu kita ketahui ayuhal ikhwa, ini masalah yang perlu saya singgung. Perlu kita mengetahui kaidah dalam masalah qasar dan jamak. Bahwa kaidahnya qasar khusus dalam masalah safar. Jamak kaidahnya kapan ada hajat, kapan ada kebutuhan. Tidak khusus dalam masalah safar. Ya. Orang misalkan enggak safar, sakit misalkan. Sakit misalkan, boleh enggak mengqasar? Enggak boleh. Oh, saya kan sakit. Iya, sakit boleh menjamak, tapi enggak boleh mengqasar. Kecuali kalau dia sudah sakit dibawa di rumah sakit misalkan, yang itu safar. Misalkan antum asli sini kemudian berobat di Surabaya misalkan, safar. Tapi kalau di rumahnya sendiri enggak melakukan safar berarti enggak. Tapi kalau kalau jamak itu kaidahnya hajat. Kapan ada hajat, kapan ada kebutuhan, maka diperbolehkan untuk melakukan jamak. Makanya boleh menjamak tatkala ada turun hujan, tatkala sakit atau yang lainnya, sekalipun itu bukan safar. Kemudian yang keempat, ya, yaitu mengganti kepada yang lebih ringan. Mengganti dengan yang lebih ringan. Contohnya kalau orang enggak mampu wudu, maka diganti dengan tayamum. Enggak mampu berdiri dalam sholat, maka boleh dengan duduk. Diganti dengan yang lebih ringan. Baik. Yang kelima, ya, modelnya kemudahan juga, yaitu dengan merubah sifat sholat. Seperti dalam sholatul khauf, sholat ketika takut. Itu ada sifat-sifat yang berubah. Ya, modelnya sebagaimana ini bisa dilihat di dalam sifat tentang masalah sholat khauf. Yang keenam, ya, salah satu model gambaran kemudahan dalam Islam juga, yaitu dengan membolehkan sesuatu yang haram tatkala kondisi darurat. Seperti orang yang terdesak makan bangkai, maka boleh baginya untuk makan bangkai. Tetapi kapan saja kita terdesak di antara sesuatu yang haram, ya, maka hendaknya kita menggunakan secukupnya. Ya, secukupnya. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang misalkan mendapati bangkai, dia terdesak. Ya, maka secukupnya. Enggak boleh sampai kenyang. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan nanti saya kenyangin, siapa tahu nanti saya enggak mendapatkan lagi, ya kan? Tapi para ulama mengatakan enggak boleh. Secukupnya saja. Bagaimana caranya untuk menanggapi tadi, ya? Bawa aja. Nanti kalau kita mau mati lagi, ya, baru makan lagi. Taip. Dan kapan saja kita diberi pilihan antara dua mafsadah, maka cari yang lebih ringan. Itu kaidah. Kapan saja berbenturan antara dua maslahat, cari yang lebih agung. Kapan saja berbenturan antara dua mafsadat, cari yang paling ringan. Kalau kita berbenturan darurat, disuruh milih antara, ini darurat loh ya, dalam keadaan darurat, disuruh milih bangkai ayam sama bangkai anjing misalnya, milih mana? Bangkai ayam. Kenapa? Karena ayam kalau hidup halal, anjing walaupun hidup haram, ditambah lagi bangkai kuadrat. Iya kan? Sudah hidup aja haram, tambah lagi bangkai kuadrat haramnya. Tapi kalau seorang misalkan terdesak di antara dua pilihan, khamr ataukah air kencing, mana yang dia pilih? Mana yang lebih ringan? Khamr atau air kencing? Antum milih apa? Air kencing. Kenapa? Karena punya saya sendiri. Allah Ustaz. Baik. Mana ya kawan? Air kencing atau khamr? Air kencing katanya. Khamr. Khamr lebih ringan. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, khamr masih diperselisihkan najisnya. Sedangkan bahkan yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, khamr itu tidak najis. Adapun air kencing, gak ada perselisihan bahwasanya air kencing itu najis. Ya. Yang kedua, khamr itu tidak menjijikkan. Berbeda dengan air kencing. Menjijikkan, setiap orang yang berakal jijik. Kecuali tadi mungkin kalau punyanya sendiri. Selanjutnya, sebab-sebab kemudahan. Kemudahan itu ada beberapa sebab. Kita sebutkan secara singkat saja. Yang pertama, lupa. Yang kedua, salah. Lupa. Orang lupa bagaimana lagi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang kedua adalah salah. Orang misalkan pinginnya nembak burung. Enggak taunya di sana ada orang sedang mancing lagi. Kena orangnya. Khata, ini salah. Dia enggak berdosa. Nah, yang ketiga orang yang terpaksa. Tiga hal ini dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku salah, lupa dan yang terpaksa. Dan terpaksa ada syarat-syaratnya. Jangan nanti dikit-dikit terpaksa. Terpaksa tapi kok enak. Nah, ini bukan terpaksa. Nah. Baik. Di antara sebab kemudahan juga adalah kebodohan. Bodoh, enggak ngerti. Orang bisa kan baru masuk Islam. Enggak tahu yang namanya puasa itu enggak boleh makan misalkan. Akhirnya dia makan. Misalkan, maka ini dimaafkan. Baik. Demikian juga sakit, safar. Ini juga termasuk sebab-sebab kemudahan dalam Islam. Baik, setelah mengetahui tentang kaidah kemudahan dalam Islam ini, perlu saya ingatkan tentang metode sebagian orang sekarang yang menggampangkan syariat. Akhirnya cari-cari pendapat yang lemah. Tatabbu'ur rukhas. Cari-cari pendapat yang lemah, yang ganjil dengan alasan agama Islam itu agama yang mudah. Sehingga musik boleh. Kenapa? Wah, ada ulama yang bolehkan. Ketika misalkan isbal, boleh karena sebagian ulama ada yang membolehkan. Makan daging anjing boleh, mazhab Maliki membolehkan. Akhirnya dia cari pendapat-pendapat yang aneh. Nikah tanpa wali boleh, mazhab Hanafi kan membolehkan. Dia cari pendapat-pendapat yang aneh. Ikhwani, seperti ini adalah terlarang. Para ulama mengatakan bahwa manhaj seperti ini adalah manhaj yang sangat berbahaya. Man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Barang siapa yang memungut kesalahan-kesalahan ulama, pendapat-pendapat lemah dari para ulama, maka dia akan menjadi orang yang zindiq. Zindiq alias munafik. Ya, dan diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala, kisah yang sangat menakjubkan, yaitu tatkala pada masa Daulah Abbasiyah, pernah ada seorang menulis buku yang memungut kesalahan-kesalahan ulama. Akhirnya kitab tersebut diberikan kepada Al-Qadhi Abu Bakar. Ya, Al-Qadhi Ismail, Ismail Al-Qadhi. Ya, dibaca oleh sang qadhi lalu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, muallifu hadzal kitab zindiq." Kitab penulis kitab orang penulis kitab ini adalah orang yang zindiq. Duh. Sang Amir mengatakan, "Kok bisa? Itu kan ada pendapat-pendapat ulama." Ya. Seorang ulama itu tidak maksum dari kesalahan, mesti ada kesalahan. Tapi orang yang tergelincir dalam satu masalah tidak tergelincir dalam masalah yang lain. Imam Ibnu Hazm misalkan tergelincir dalam masalah nyanyian, tapi masalah tentang wali dalam pernikahan dia enggak tergelincir. Kenapa yang dipilih pendapat-pendapat yang lemah saja? Akhirnya kemudian kitab tersebut disuruh untuk dibakar, maka dibakarlah. Ya. Dan ini sekarang banyak metode cari pendapat-pendapat yang aneh. Ini ketika ditanya tentang kunut subuh bid'ah atau tidak, dua-duanya boleh, yang salah yang enggak sholat. Ini cari pendapat-pendapat ya. Nah ini, baik. Pindah kepada masalah yang kaidah yang ketiga. Gimana ini? Lanjut ya? Belum selesai ini. Baik. Gak apa-apa sampai jam 9 ya. Baik. Kaidah yang ketiga yaitu al-yakinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Sesuatu yang yakin tidak boleh hilang, dihilangkan ya, karena kita ragu-ragu. Kaidah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting sekali. Hampir setiap permasalahan fikih masuk dalam kaidah ini. Oleh karenanya memahaminya termasuk masalah yang sangat penting sekali. Kaidah ini banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan tentang kaidah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpedoman dengan prasangka. Tidak berpedoman pada sesuatu yang yakin. Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Tidaklah kebanyakan di antara mereka mengikuti kecuali prasangka. Prasangka saja. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu tidaklah membuahkan kebenaran. Tip. Adapun dalil dari hadis banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Yani menuju sesuatu yang yakin. Islam tidak menginginkan kepada pemeluknya untuk tenggelam di dalam kebingungan, untuk tenggelam di dalam terombang-ambing dalam was-was. Tapi Islam menginginkan agar pemeluknya hidup di dalam ketenangan, hidup di atas sesuatu yang yakin. Karena orang was-was itu penyakit. Enggak tenang, enggak bahagia hidupnya. Taip. Di antara hadis juga yang menguatkan tentang kaidah ini adalah hadis Abdullah bin Zaid, "Annahu saka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fis shalah. Faqal la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Ada seorang yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketika sholat dia mendapati sesuatu dalam perutnya. Ada suara dalam perutnya. Kata Nabi, "La yansarif." Jangan dia membatalkan sholatnya. "Hatta yasma'a sautan." Sampai dia mendengar suara kentutnya. Insyaallah pahamlah suaranya sendiri. Taib. "Au yajida rihan." Atau dia mendapati apa? Baunya. Insyaallah juga paham juga. Ini Nabi SAW mengatakan hal ini ya, untuk suatu kaidah. Hiduplah dalam keyakinan, tinggalkan yang meragukan. Karena pada asalnya batal atau tidak? Tidak. Pada asalnya orang itu enggak batal sholatnya. Kalau ada yang meragukan, jangan dilirik dulu sampai kamu betul-betul yakin. Itu maksudnya hadis ini. Oleh karenanya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, "Wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam wa qa'idatun min qawaidil fiqh, wa hiya annal asya yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafa dzalik wa la yadhurru syakku tari'u 'alaiha." Hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar dalam Islam, dalam fikih, yaitu ya, sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya. Orang sholat pada asalnya batal atau tidak? Enggak. Ya, hiduplah di atas keyakinan. Dan kaidah ini juga disepakati oleh para ulama. Para ulama bersepakat tentang kaidah ini, seperti dinukil oleh Al-Qurrafi dalam Al-Furuq, dan Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, dan Imam Ibnul Mulakkin dalam I'lam Al-I'lam bifawaidi Umdatil Ahkam, dan sebagainya. Mereka bersepakat tentang sahnya kaidah ini. Dan kaidah ini seperti tadi saya sebutkan, mencakup dalam berbagai bidang-bidang agama. Kita ambil beberapa contoh. Contoh misalkan dalam masalah wudu, taharah. Orang misalkan belum wudu, ketika adzan ragu-ragu, tadi saya sudah wudu atau belum? Pada asalnya belum. Baik, kalau dia misalkan habis maghrib, habis turun sholat, kan sudah wudu jelasnya ya. Kemudian dia nunggu sampai isya. Kemudian setelah isya dia ragu-ragu, tadi batal atau enggak ya? Pada asalnya enggak batal. Ya, pada asalnya enggak batal. Maka kita kembali kepada kaidah ini. Sesuatu yang yakin dikembalikan kepada asalnya. Kita enggak boleh ragu-ragu, was-was. Ya, enggak boleh was-was. Baik. Ini dalam masalah apa? Thaharah. Dan was-was ini perlu kita hilangkan. Sebagian seorang ya terkena penyakit was-was. Ada sebagian orang wudu aja setengah jam. Ada sebagian orang sholat aja takbiratul ihram sampai imamnya tahiyat terakhir baru dia bisa Allahu Akbar. Nah, ada seperti itu. Dan menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis dan Imam Ibnul Qayyim dalam Ighasatul Lahfan, ya, bahwa ada orang terkena was-was sehingga dia kalau mau mandi jinabat saja, mau wudu saja, dia perlu ke laut. Ya. Akhirnya sini mau ke sumur, wah jangan-jangan ada bangkai. Ya, mau pakai keran. Ya enggak tahu dulu ada keran apa enggak ya. Ragu-ragu, barangkali ini ada bangkainya di situnya. Dikit-dikit ragu. Akhirnya apa? Dia pergi ke lautan. Ya, kemudian menyelam di situ. Kemudian tanya kepada Imam Ibnu Aqil, seorang ulama ahli fikih madhab Hambali. Wa imam, apakah saya sudah mandi apa belum? Apakah saya masih berkewajiban untuk mandi apa belum? Saya begini. Kata Imam Ibnu Aqil, enggak. Kamu itu udah enggak kewajiban untuk mandi. Lah kok bisa? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasa." Pena itu diangkat dari tiga golongan. Dan salah satunya anil majnuni hatta yafiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Lah kalau ada orang yang sudah masuk ke apa namanya? Ke lautan, kemudian menyelam, kok masih ragu-ragu, udah mandi apa belum? Ya ini orang gila. Baik. Contoh yang lain dalam masalah misalkan pernikahan atau masalah perceraian. Orang ragu-ragu. Ya, saya sudah nikah belum sama akhwat itu ya? Pada asalnya? Belum. Pada asalnya belum. Jangan terburu-buru. Baik. Kalau dia sudah nikah, kemudian dia ragu-ragu, saya sudah menceraikan atau belum? Maka pada asalnya? Belum. Ya, pada asalnya belum. Dan menarik sekali, ada kisah lucu. Kok lucu terus ini ya? Ada seorang datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekh, dia terkena was-was. Wahai Syekh, saya ragu-ragu nih, saya sudah nyeraiin istri saya atau belum? Kata Syekh bin Baz, belum. pada asalnya kamu masih dalam akad nikah, ya, dia masih tetap istrimu, jangan gubris was-was itu. Nah, besok datang lagi. Ya Syekh, saya ragu-ragu, saya sudah nyeraikan istri saya atau belum? Kata saya, belum. Ya, besok awas kalau tanya lagi, saya pukul kamu dengan tongkatku ini. Eh, baik. Demikian juga dalam masalah puasa. Misalkan, ketika kita misalkan pada tanggal 29 Sya'ban, ya, besoknya sudah masuk Ramadan atau belum? Ya, bulan itu kan mungkin tanggal 29, mungkin 30. Mungkin 29, mungkin 30. Nah, kalau orang sudah pada tanggal 29, dia kan ragu-ragu, besok itu sudah tanggal 1 apa belum? Maka pada asalnya, belum. Sampai betul-betul. Orang kalau misalkan sudah Ramadan, ya, pada tanggal 29 Ramadan, ya, besok itu tanggal 1 Syawal atau belum? Maka pada asalnya, belum. Tetap puasa dulu, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Demikian seterusnya. Demikian juga dalam masalah haji. Orang misalkan tawaf, ya, dia ragu-ragu, ini sudah dapat 3 atau 4. Maka pada asalnya, enggak mesti. Ya, mana yang yakin? Mana yang yakin? Kalau dia yakinnya 4-4, kalau dia yakinnya 3-3, tapi kalau sama-sama imbang, maka dipilih yang paling terkecil. Ya, demikian juga dalam sholat ya, persis. Kalau kita ragu-ragu, tadi saya sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, jangan langsung dipilih 2 rakaat, enggak mesti. Kalau kita ragu itu sudah 3 rakaat, maka itu 3 rakaat, yakinlah. Ya, kecuali kalau kita masih imbang, 0-0, ya, 50-50%, misalkan, maka dipilih bilangan yang terkecil, ya, karena itu yang yakin. Dan perlu diketahui, ayol ehwa, bahwa keraguan tidak boleh digubris, tidak boleh dilirik dalam 3 masalah, dalam 3 keadaan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam mandhumahnya. Wasyakku ba'dal fi'li la yu'athiru wa hakadha syukuku idza takthuru, ya, au taku wahwan mislu waswasin fada likulli waswasin yaji bihi luka. Dan keraguan itu tidak boleh dilirik dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau sudah selesai melakukan ibadah. Orang misalkan dari sholat, tadi saya sudah wudu atau belum? Misalkan. Maka pada asalnya yakinlah apa? Sah. Kecuali kalau memang udah mantap. Ya, ternyata tadi saya belum wudu. Ya udah, ulangi lagi. Tapi kalau cuma masih ragu-ragu, jangan dilirik. Kalau sudah selesai ibadah. Yang kedua, wa hakadza idza syukuku taktsuru. Kalau banyak ragu-ragunya, was-was. Ya, was-was. Dikit-dikit ragu-ragu, dikit-dikit ragu-ragu, maka ini keraguannya tidak dianggap. Ya, keraguannya tidak dianggap. Wan, dan orang ini was-was itu ada. Di ada sebagian, saya tahu ada sebagian yang sering SMS, ya, bertanya tentang Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang bernadar untuk tidak nikah dulu sampai haji? Ya. Boleh enggak dia haji sebelum nikah? Sudah dijawab. Ya, nanya lagi, nanya lagi. Tahu. Ternyata dia punya was-was. Tanya berulang-ulang itu terus. Enggak taunya ternyata dia was-was. Seperti ini keraguan tidak dianggap. Yang ketiga adalah awahman. Waham. Yaitu keraguan sedikit. Ya, keraguan yang sedikit. Kecil, maka ini tidak dianggap. Ya, fada likulli waswasin yajibihi luka, tinggalkan waswas yang itu adalah dari syaitan. Oleh karenanya perlu kita mengetahui kaidah-kaidah dalam masalah ini. Dan kaidah ini cabangnya banyak. Misalkan, asal dalam masalah air hukumnya adalah suci sampai ada dalil yang menajiskannya. Contoh, kalau ada orang misalkan kalau lewat di perumahan lalu di tingkat ada orang nyiram air kena kepalanya, ya, dia ragu-ragu ini air najis atau air suci. Pada asalnya suci. Ya, pada asalnya suci. Ada misalkan kebanjiran masuk ke rumah, asalnya suci atau najis? Suci. Sampai ada dalil yang menajiskan. Demikian juga asal dalam makanan adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Asal dalam masalah ibadah hukumnya haram, sampai ada dalil yang mencontohkannya. Ya, kaidah-kaidah seperti ini ayol ehwa sangat penting untuk diketahui, yang itu merupakan cabang dalam masalah ini. Kita pindah pada kaidah yang keempat, yaitu al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi penentu, bisa menjadi penentu hukum. Ini juga merupakan satu kaidah yang sangat penting sekali. Ya, merupakan satu kaidah yang sangat penting sekali. Banyak dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini. Di antaranya adalah surat An-Nur ayat 58. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk minta izin terlebih dahulu ketika memasuki rumah dalam 3 waktu. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua setelah zuhur, yang ketiga di malam hari. Kenapa dipilih 3 waktu itu? Karena adat orang, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang orang lagi buka-bukaan, orang lagi nyantai, ya. Sehingga kalau nyelonong tanpa izin, bisa-bisa terbuka auratnya. Ya, kenapa dipilih 3 waktu itu? Karena itu adalah adat manusia. Baik, demikian juga hadis Bara bin Azib. Ya, di mana pernah untanya Bara ini masuk ke sebuah sawah, lalu ngerusak sawah. Ya, yang punya sawah protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu memberikan keputusan bagi yang punya sawah hendaknya menjaga sawahnya di siang hari. Kalau malam enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang punya hewan hendaknya menjaga hewannya di malam hari. Kalau siang dibiarkan enggak apa-apa. Ya. Taip. Kenapa Rasulullah memberi keputusan seperti itu? Karena adat orang kan seperti itu. Jaga sawahnya ketika apa? Ketika siang. Kalau malam enggak usah, kecuali mungkin kalau malam karena khawatir dimaling orang. Itu pun mungkin di Indonesia aja mungkin. Taip. Yang kedua tadi, yaitu orang yang punya mengembala kambing atau yang lain, biasanya rata-rata ngembalanya kan di siang hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hal ini kepada apa? Adab. Dikembalikan kepada adab. Dan termasuk dalil tentang kaidah ini juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Yaitu ketika para penduduk Madinah tentang cara cocok tanam apa? Pohon kurma. Apakah perlu dikawinkan atau tidak? Rasulullah mengatakan enggak perlu pertamanya. Akhirnya mereka karena patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya enggak perlu dikawinkan. Akhirnya mati semuanya. Ya, melihat hal itu kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena ini persoalan apa namanya? Dunia, kalian lebih tahu daripada saya. Ya, baik. Dan adat ayyul ikhwah terbagi menjadi 2. Ada adat pribadi. Adatun fardiyah. Yaitu adat pribadi orang, individu orang. Misalkan adat tentang makannya dia, gayanya begini kalau makan. Adat tidurnya dia, oh kalau tidurnya dengkur misalkan. Yeah. Itu kan adat pribadi orang. Yang kedua adalah adat jama'iyah. Adat banyak orang. Banyak orang. Dan ini menjadi pembahasan. Yang menjadi pembahasan kita ketika mengatakan adat adalah penentu, bukan adat pribadi, tapi adat masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Dan perlu diketahui juga bahwa kaidah ini, ya, syarat kaidah ini disyaratkan tidak bertentangan dengan syariat. Setiap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat maka tidak dianggap. Sebagian orang misalkan adat istiadatnya kalau lagi acara pernikahan itu dipajang di depan. Misalkan. Nah, itu kan adat istiadat. Nah, kaidahnya al aslu fil adat ibaha. Asal pada masalah adat dunia boleh. Kenapa kalian kok mengkritik? Kita katakan benar, asal dalam adat istiadat itu boleh. Tapi ini bertentangan dengan syariat. Ya? Dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan kalian bersolek, berdandan yang itu menggoda oleh orang. Apalagi orang kalau pas lagi pernikahan itu kan didandani kan gitu. Nah, kalau orang yang belum nikah bisa ngiler kan ya. Nah, bisa membuat fitnah. Nanti enggak boleh. Jangan kemudian beralasan, "Oh, ini adat." Sebagian misalkan orang misalkan adat di masyarakat kalau ngasih pinjaman biasanya dikasih ya riba, dikasih bunga. Misalkan kalau bayar 1 juta adatnya itu berarti ngembalikannya 1.100.000 misalkan. Kita katakan ini adat yang bertentangan dengan syariat. Karena Allah mengharamkan apa? Riba. Taip. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah bahwa hendaknya kita pada asalnya adalah mengikuti adat manusia. Ya, kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana kata Imam Ibnu Aqil, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan, "La yambahi ya mukhalafatu adatin nas illa fil haram." Tidak sepantasnya bagi kita untuk menyelisihi adat istiadat masyarakat setempat kecuali dalam masalah-masalah yang itu diharamkan. Kalau yang haram enggak boleh mengikut. Ya, tapi selagi itu tidak bertentangan, maka hendaknya bagi kita untuk mengikutinya. Misalkan kalau ada adat kebiasaan orang di kita masyarakat, kalau lagi habis Idul Fitri apa? Saling kunjung-mengunjung. Ini adat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya bagi kita untuk mengikutinya. Ya, untuk mengikutinya. Sebagian ikhwan mengatakan itu bid'ah. Ini salah. Ini adat, bukan masalah ibadah. Ya. Sebagian misalkan adat orang Indonesia kalau pakai pakaian, misalkan ya, pakai gamis atau pakai sarung di sebagian tempat. Misalkan. Maka ini adalah adat yang hendaknya bagi kita untuk mengikutinya. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengikutinya. Tapi kalau orang di sini kayaknya enggak pakai sarung, makanya saya enggak pakai juga. Nah, hendaknya bagi kita untuk mengikuti adat setempat. Ya, ini penting ayo ikhwah, sehingga tidak ada jarak antara kita dengan masyarakat. Karena sering terjadi bentrokan atau kesenjangan antara kita dengan masyarakat, padahal sebenarnya hal itu tidak perlu. Ya, tidak membutuhkan. Kita tetap bisa walaupun kita tidak mengikuti acara-acara yang misalkan bid'ah, diundang maulidan atau yasinan atau tahlilan, kita enggak hadir. Tapi dalam masalah-masalah yang tidak bertentangan, gotong royong misalkan, ada gotong royong RW atau RT, kenapa kita kemudian misalkan tidak mengikutinya, padahal itu tidak ada larangannya juga dalam agama. Ya, kalau kita, ini penting saya sampaikan, kalau kita mau mengikuti adat masyarakat yang tidak bertentangan, maka pikiran-pikiran di masyarakat yang mungkin menganggap kita itu ekstrim, enggak mau bergaul dengan masyarakat, akan hilang. Orang lama-kelamaan akan tahu bahwasanya kita enggak ikut undangan-undangan mereka yang bid'ah bukan karena kita itu tidak bermasyarakat, tetapi karena memang itu enggak ada ajarannya. Nah, ini sangat penting untuk saya sampaikan. Baik. Demikian juga ayo ikhwah, cabang dari kaidah ini juga adalah setiap permasalahan yang tidak ada batasnya di dalam syariat maka dikembalikan kepada adat. Contoh, safar. Tidak ada dalam syariat batasnya. Berapa kilo, berapa jaraknya, enggak ada. Maka dikembalikan kepada adat. Haid. Misalkan, berapa hari atau umur berapa mulai haid. Enggak ada batasnya dalam syariat. Dikembalikan kepada adat. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Oleh karenanya, para ulama memberikan kaidah. Setiap masalah yang tidak ditentukan di dalam syariat maka dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat. Kaidah yang terakhir, la dharara wa la dirar. Kaidah ini adalah diambil dari sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disahihkan oleh para ulama dengan terkumpulnya jalur-jalurnya. Dan kaidah ini juga merupakan kaidah yang sangat penting, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Para ulama berselisih pendapat apakah dalam kata dharar sama dirar ada perbedaan ataukah tidak. Apakah ada perbedaan ataukah tidak? Ada sebagian para ulama yang mengatakan itu enggak ada perbedaan. Itu hanya sekedar untuk taukid, untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Sama itu namanya la dharar sama dirar itu untuk penguat saja. Ada yang membedakan. Dan yang membedakan pun berselisih. Apa perbedaannya? Sebagian mengatakan la dharar itu maksudnya membahayakan diri sendiri. Kalau dirar itu membahayakan yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan dharar itu maksudnya kalau kita membahayakan orang lain. Tapi kalau dirar itu kalau kita membalas kedzaliman orang lain secara berlebihan. Ada orang misalkan mendzalimi kita, kemudian kita balas dengan kedzaliman yang melebihi batas. Maka ini adalah namanya dirar. Ala kulli hal, apakah ada perbedaan atau tidak? Yang jelas, inti dari hadis ini adalah tidak boleh bagi kita untuk membahayakan diri. Dan ini banyak sekali hadis ayat-ayat yang mendukung makna hadis ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulku bi aidikum ilat tahluka." Jangan kalian menghancurkan, membinasakan diri sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sayang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada hamba terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bunuh diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Siapa orang yang bilang yang paling kita sayangi? Diri kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan tatkala berfirman wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian melakukan bunuh diri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zina, melarang kita pembunuhan, melarang kita mabuk-mabukan. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban, tatkala Allah melarang kepada kita suatu larangan, jangan dianggap itu adalah kezaliman kepada kita, tapi anggaplah itu adalah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini kaidah yang sangat penting sekali, la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan. Dan kaidah ini bisa kita praktekkan dalam masalah-masalah modern, seperti dalam masalah rokok yang baru-baru ini diperbincangkan tentang hukumnya. Orang-orang pada demo tentang masalah mau memperbicarakan masalah rokok. Kalau kita mau jujur dan kita mau adil, rokok telah terbukti dengan bukti-bukti yang otentik bahwa itu sangat membahayakan. Bahkan telah termaktub dalam kotak rokok sendiri, tanpa ada yang memprotesnya. Rokok membahayakan kesehatan Anda. Rokok dapat membuat kanker. Mandul ya, impoten dan sebagainya. Apakah seorang yang mau menggunakan akalnya, kemudian mau membahayakan dirinya sendiri? Sekalipun itu kelihatannya menyenangkan, tapi kalau dia tahu bahwasanya itu membahayakan, sebagai orang yang berakal tentu akan menghindarkan diri darinya. Kalau ada minuman susu misalnya, tapi kita yakin di situ ada racunnya, tentu kita tidak akan memakannya, tidak akan meminumnya. Demikian juga benda-benda yang memadharatkan, sekalipun itu menggoda kita, kalau kita tahu bahwasanya itu membahayakan, sebagai seorang yang cerdas dan menggunakan akalnya, maka dia akan menghindarinya dan mewaspadainya. Demikian ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaidah-kaidah tentang masalah fikih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita bahas ini adalah bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi, ini hanyalah masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sederhana karena kaidah-kaidah fikih banyak dan panjang, tidak mungkin kita bahas semuanya, mungkin membutuhkan waktu-waktu dan pertemuan yang lain. Dua pertanyaan. Taip. Ada tanya jawab atau enggak? Ini dulu. Masya Allah. Ada pertanyaan, satu pertanyaan untuk ikhwan dan satu pertanyaan untuk akhwat. Siapa yang bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Bundel, ada bundel Al-Furqan sama bundel Mawaddah. Yang Mawaddah untuk yang akhwat ini ya. Taip. Untuk akhwat. Pertanyaan untuk akhwat dulu. Ya, kita harus lebih mendahulukan akhwat. Taip, akhwat yang ingin bergabung menjawab pertanyaan, tolong dijawab lewat kertas. Siapa yang benar dan lebih duluan masuk ke meja taklim, meja taklim ini, maka dia yang lebih berhak. Cuma satu loh ini, dipilih satu akhwat aja. Sebutkan 5 kaidah fikih. Sebutkan 5 kaidah fikih. Gampang ya? Kurang kayaknya ini. Sebutkan 5 kaidah fikih. Kurang kayaknya. Ditambahi lagi lah. Sebutkan sama 2 pertanyaan untuk akhwat ya. 2 pertanyaan. Yang pertama sebutkan 5 kaidah fikih yang besar. Yang kedua sebutkan 3 keadaan kapan keraguan tidak boleh dilirik, tidak boleh digubris. 2 pertanyaan untuk akhwat. Siapa yang bisa menjawabnya dengan benar dan yang paling cepat dapat ini. Untuk ikhwan, apa ini untuk ikhwan ini ya? Nah, malu saya yang ngasih pertanyaan. Berapa pertanyaan ini untuk ikhwan? 2 pertanyaan juga. Seharusnya lebih, 4 harusnya. Lidda karimislu haddil unsayain. Karena wanita kan separuhnya laki-laki. Berarti 4 ya? Setuju? Atau kita ikut persamaan gender? Baik. 2 aja lah. Biar adil. Pertanyaan yang pertama, sebutkan faedah-faedah belajar kaidah fikih. Sebutkan. Oh ini pakai apa ini? Tulis saja ya. Langsung. Yang atau langsung? Tanpa boleh melihat kitab. Tulisan. Sebutkan manfaat-manfaat belajar kaidah fikih. Panitia enggak boleh. Ya, boleh. Yeah. Panitia boleh? Enggak, ini yang ini. Ustaz. Yang mana? Ini. Ah, fadal. Bentar, pertanyaan yang kedua, sekalian. Ya, sekalian ya. Kalau enggak bisa ganti loh nanti. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan macam-macam niat. Baik, yang pertama dulu. Yang banyak yang kedua ketiga lupa keempat lupa Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Taip, enggak masalah. Pertanyaan kedua. Macam-macam niat. Niat amal. Nah, yang ini pembahasannya dalam. Nah. Nah, niatul ma'mulilah. Masya Allah, ahsan. Betul ya? Betul, masya Allah. Ridho? Fadal. Nih. Taip, sambil menunggu jawaban dari akhwat, kita menjawab beberapa pertanyaan. Oh, banyak sekali ini pertanyaannya. Taip. apakah kitab Qawaid Fiqhiyah yang pertama harus dihafal dan dipelajari bagi talibul ilmi pemula? Taib, kitab apa yang mudah untuk dipelajari? Kitab yang pertama kali dalam Qawaid Fiqhiyah yang hendaknya dipelajari adalah kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, itu buku yang ringan ya tentang masalah kaidah-kaidah fikih. Ya, buku yang ringan, praktis dan mudah untuk belajar kaidah-kaidah fikih. Ya. Tapi berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kalau antum ingin yang berbahasa Indonesia, ada kitab yang ditulis oleh Akhuna Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Sabik dengan judul Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fikih Islami, yang merupakan kumpulan dari artikel-artikel beliau di majalah Al-Furqan. Ya. Ini juga saya sarankan kepada antum yang ingin mempelajari kaidah-kaidah fikih untuk membaca kitab itu kalau pengin yang berbahasa Indonesia. Ya. Taip. Apakah tertidur ketika khutbah Jumat membatalkan wudu? Ya. Permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah taala. Bukan masalah ketika khutbah Jumat saja, tetapi pada umumnya apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak adalah masalah yang diperselisihkan ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan secara mutlak, sebagian ulama mengatakan membatalkan secara mutlak. Sebagian ulama memerinci, ya, kalau tidurnya ya pulas maka membatalkan. Kalau tidurnya enggak pulas maka tidak membatalkan. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Ya. Dan ada yang memerinci kalau tidurnya apa namanya dengan duduk maka tidak batal. Kalau tidurnya dengan berbaring maka batal. Dan ini adalah pendapat yang lemah. Ya, dan menarik dalam hal ini apa yang diceritakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar, bahwa Al-Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam dahulunya berpendapat seperti ini, pendapat yang terakhir, dengan duduk maka tidak membatalkan. Ya, kisah yang menarik, dia pernah ketika khutbah Jumat di sampingnya ini ada orang duduk tapi tidur. Kan ada sebagian orang yang walaupun duduk tidur pulas. Di sampingnya duduk nyenyak sekali. Kemudian setelah kemudian terdengar suara kentutnya. Ketika tidur awalnya tidur tadi sambil duduk, Imam Abu Ubaid mendengar dia kentut. Setelah selesai, maka Imam Abu Ubaid menyuruhnya untuk wudu. Mas tadi sampean kentut, batal. Apa? Wudu dulu. Orang itu protes. Enggak. Saya enggak ngerasa kok. Kata Imam Abu Bait, sejak saat itu saya merubah pendapat saya. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu kalau tidurnya itu pulas, apapun bentuknya, walaupun berdiri. Walaupun berdiri, ada sebagian orang berdiri tidur. Kalau memang pulas dalam artian tidak sadar apa yang di sekelilingnya, maka ini membatalkan wudu. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu wika'us sah, faman nama falyatawadda." Ya. Tidur itu adalah ikatan bejana. Ya. Jadi apa? Dubur kita itu diikat. Ya. Ada ikatannya, yaitu dengan mata. Kalau mata ini tidur, berarti kan ikatannya kita enggak tahu nih. Lepas atau enggak? Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Apa hukumnya rebonding rambut dan jenggot? Karena ada ikhwan yang terkena syubhat, dia punya jenggot tapi berantakan. Dan banyak orang yang mengkritiknya karena jenggotnya tidak rapi. Bagaimana tips merapikan jenggot yang tidak melanggar syariat. Insyaallah. Rebonding gimana? Jenggot di rebonding gimana? Dikeriting gitu ya. Dileruskan. Nah, kalau sekedar untuk kerapian tanpa mencukurnya, maka enggak ada masalah. Ya, dengan menyisirnya atau pakai alat apa, yang penting adalah tidak mencukur dan tidak memotongnya, maka hukumnya adalah boleh. Karena syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk merapikan jenggot, menjaga jenggot, ya, dan merapikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir jenggotnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan minyak kepada jenggotnya. Ini dirawat, ikhwan, punya jenggot. Ya, jangan kemudian punya jenggot berantakan. Nah, ya, orang punya jenggot yang rapi aja masih banyak yang dikritik, apalagi kalau berantakan. Nah, ini kayaknya kritikan juga. Ada sebagian para ikhwan yang tidak menjaga jenggotnya. Ya, maka dengan pada kesempatan ini hendaknya bagi kita untuk merapikan jenggotnya. Merapikan bukan berarti dengan mencukur, enggak. Yakni menjaga dengan menyisirnya, ya. Dengan menyisirnya, kemudian dengan memberinya minyak dan sebagainya. Ya, nah begitu. Ada buku saya tentang bangga dengan jenggot. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan tentang masalah seperti ini. Bolehkah kita mengkopi sebuah buku yang ada larangannya? Anda mengkopi untuk pribadi, bukan untuk dijual. Pada asalnya, ya, kalau kita mampu untuk membelinya, maka itu yang lebih baik. Karena hak cipta itu, ya, dihormati dan dilindungi dan harus kita tepati. Ya, tetapi kapan saja seorang udur, ya, tidak sanggup. Ya, misalkan kitab yang mahal banget, kitabnya dari Saudi sana misalkan. Maka hal tersebut insya Allah diperbolehkan selagi bukan untuk komersil. Ya, karena kebutuhan. Kita tinggal di sebuah negeri produsen batik. Untuk itu banyak perusahaan mewajibkan atau memberi seragam karyawan dengan motif batik. Bagaimana hukum sholat dengan pakaian batik? Karena Rasulullah SAW tidak menyukai pakaian yang bercorak-corak. Ikhwan, kaidah fikihnya apa? Asal dalam masalah pakaian halal, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Mana dalil yang melarang batik? Enggak ada. Maka ini praktek ini, ya, praktek kaidah fikih. Praktek kaidah fikih. Pada asalnya semua pakaian hukumnya adalah halal, boleh. Tidak boleh kita melarangnya sampai ada dalil yang kuat. Nah, maka boleh dan tidak membatalkan. Apalagi sampai membatalkan. Membatalkan sholat ini membutuhkan dalil yang sangat kuat dan tidak ada dalil. Adapun yang bercorak-corak itu kalau melalaikan. Jangankan yang batik. Yang enggak batik pun kalau itu melalaikan maka terlarang. Jadi yang terlarang bukan masalah batiknya, tetapi apa? Melalaikannya. Kapan saja itu adalah melalaikan kita, pandangan kita dari sholat, maka itu tidak diperlukan. Kalau batik yang wajar, maka ini tidak masalah dan tidak mengganggu sholat insya Allah ta'ala. Tapi kalau batiknya misalkan ada gambarnya, nah itu yang gak boleh. Ada gambar burung misalkan, kan sebagian batik ada, maka ini tidak diperbolehkan. Tolong jelaskan pengertian akikoh pada anak bayi laki-laki atau perempuan dan jelaskan persyaratannya serta pelaksanaan. Kayak ujian aja ini. Baik. Akikoh yaitu menyembelih apa? Menyembelih kambing untuk bayi yang lahir, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki 2, kalau perempuan 1. Disembelih pada hari yang ketujuh, itu sunnahnya. Dan kalau tidak bisa pada hari ketujuh, maka kapan saja kalau dia mampu. Ini ringkasnya. Saya bantu dari aku. Ada. Tapi Banyak ini milihnya gimana ini? Terserah saja. Wah, nanti ajalah. Butuhkan waktu itu. Nanti dipilih panitia. Ya. Yang akhwat sekarang hadir, besok aja. Ditunda dulu siapa yang mana. Butuh milih ini. Butuh waktu. Ana belajar ilmu syar'i secara otodidak dari kajian-kajian sehingga kadang tidak sistematis dalam tahapannya, tetapi mengikuti tema yang ada. Bagaimana sebaiknya ana mensiasatinya agar ilmu ana tertata dari pondasi yang benar? Belajar itu ada dua macam. Yang pertama, belajar dari seorang ustadz. Dan ini yang lebih kuat. Ya, belajar langsung dari seorang ustadz yang bisa membimbing kita, yang dia pakar dalam masalah itu, ini yang lebih berbarokah dan lebih kuat. Kenapa? Karena kalau kita belajar kepada seorang ustadz, itu akan minimal kesalahan kita. Ya, minimal kesalahannya. Yang kedua, lebih praktis. Karena ustadz persiapan. Ya, kita tinggal nerima. Kalau kayak makan, ustadz yang memasakkan, kita tinggal makan. Enak kan? Ya. Kalau misalkan kita belajar sendiri, harus cari-cari. Apalagi dalam masalah fikih misalkan. Ya, pendapat yang pertama begini, pendapat yang kedua ini, yang kuat adalah ini. Kalau kita belajar, harus cari dulu. Ya. Kalau kita sebagai murid yang belajar dari seorang ustadz, kan enak. Tinggal apa? Nerima. Ustadz yang persiapan. Kita tinggal terima jadi aja. Ya. Nah. Jadi yang lebih bagus adalah belajar kepada seorang ustadz. Ya. Makanya salah satu nasihat yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk kunci ilmu adalah wasuhbatu ustadz. Wasuhbatu ustadz, ditemani oleh seorang ustadz. Yang kedua adalah belajar lewat otodidak dengan kitab. Dan ini ayol ikhwah sekalipun bisa, ya, sekalipun bisa bagi orang-orang yang memiliki pondasi, tetapi ini adalah cukup rumit, ya, cukup rumit karena terkadang mungkin dia memahaminya salah dan sebagainya. Tapi ini juga bagus untuk menopang yang pertama. Oleh karenanya, agar kita tertib, kalau kita bisa maka carilah seorang ustadz yang bisa membimbing. Tapi kalau memang tidak bisa, fattaku wahamas, bertakwalah kepada Allah semampu mungkin. Cari buku-buku yang misalkan mudah, atau sekarang alhamdulillah ada CD atau yang lain, ya. Jadi